Allah subhanahu wa ta'ala mukarram kita dengan mengajarkan kita selalu melakukan salat yang di dalam salat tersimpan padanya kalimat-kalimat agung, pembuka rahasia kenikmatan yang jika kita mendalaminya maka sungguh berbeda dengan mereka yang mengucapkannya tanpa mendalaminya. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ucapan ini membuka sedemikian demikian banyak keluhuran di dalam hati hatimu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang terlimpahi kenikmatan pada mereka. Ucapan ini membuka beribu-ribu kenikmatan yang sebelumnya belum terbuka untuk kita. Dan ucapan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Maka ucapan ini menutup sedemikian banyak pintu kemurkaan ilahi pada hari-harimu. Demikian keagungan kalimat-kalimat suci yang menuntun pada kesucian. Maka dalamilah, maka renungilah, maka tafakkurilah di saat kau berdiri menghadap Rabbul Alamin di dalam salatmu. Jika mengucapkan kalimat-kalimat luhur ini, sungguh Allah melihat satu kali hamba-hambanya. Sebagaimana riwayat sahih Muslim, jika seseorang membaca ihdina siratal mustaqim, Allah menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Jika seseorang meneruskan sampai waladdallin, Allah menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Jangan risau akan pengambulan doa dari ucapanmu dalam surat Al-Fatihah yang merupakan sab'ul matani dan qalbul Qur'an yang merupakan rahasia keagungan Al-Qur'anul Karim. Jika kau mengucapkan Rabbi tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ucapkan pula dengan jiwamu kepada sang pemilik jalan keluhuran, maka Allah akan menjawabnya. Ini ucapan untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta, dan terbuka padamu jalan keluhuran dan kebahagiaan, jalan yang dicintai dan dicintai Allah. Dan jika kau mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan kehidupan orang yang kau beri kenikmatan olehmu dan dilimpahi keridhaanmu, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang dalam kesesatan, maka ketika kau mendalami maknanya, beri kami kenikmatan yang kami dapatkan dan yang belum kami ketahui, karena Allah menjanjikanmu kenikmatan yang lebih dari yang kita ketahui. A'tadtu li'ibadi as-salihin ma ra'aytum ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Demikian hadis Qudsi riwayat Sahih Bukhari. Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa-apa dari kenikmatan yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka dengar, belum pernah terlintas di dalam sanubarinya. Kenikmatan yang belum terlintas telah disiapkan untuk mereka yang mau khusyuk di dalam pembacaan kalimat surat Al-Fatihah ini, yang meminta kenikmatan dari Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berdoalah, maka memohonlah kepada yang Maha memilikimu, Maha memiliki hari esokmu, Maha memiliki setiap siang dan malam, Maha memiliki langit dan bulan, Maha memiliki setiap daratan dan lautan, Maha melihat setiap getaran perasaan, Maha merubah beribu-ribu takdir hari esokmu dengan limpahan kenikmatan dan kebahagiaan ataupun menjadikannya cobaan. Maka panggillah namanya yang Maha Luhur untuk meminta kepadanya jalan yang benar, jalan orang yang dilimpahi kenikmatan, bukan jalan orang yang dilimpahi kesesatan. Dan setelah selesai di dalam sholat kita, kita akan lihat bagaimana kemudahan dan kenikmatan bertebaran dalam hari-hari kita. Karena Allah telah menjanjikannya, jika mereka yang belum percaya, maka cobalah buktikan keagungan surat Al-Fatihah dan mandilati yang ditafakkuri. Kalau tidak ditafakkuri, seperti orang yang diberi kendaraan bermotor, tapi tidak bisa menjalankannya, dibiarkan saja. Di depan mata tidak bisa dipakai, saya punya kendaraan, tapi tidak bisa memakainya, tidak bisa menjalankannya. Lebih baik dia berjalan kaki daripada dia duduk di depan kendaraan bermotornya, karena dia tidak bisa menjalankannya. Hadirin hadirat, demikian pula mereka yang tidak mendalami agungnya surat Al-Fatihah, hilanglah beribu-ibu kenikmatan dalam setiap ucapan dalam surat Al-Fatihah. Sirnalah dan lewatlah kesempatan-kesempatan luhur yang semestinya dia dapatkan dalam detik-detik kehidupannya. Hadirin hadirat, ada detik-detik mahabbah, ada detik-detik rindu kepada Allah, ada detik-detik air mata mengalir mengharapkan ridhonya, ada detik-detik munajat terindah yang menenangkan jiwamu dari segala kegundahan, ada detik turunnya pengampunan, ada detik cahaya ijabah mengangkat segala kesulitan. Hadirin hadirat, bumi beserta segala pendamannya telah Allah pasrahkan dan Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Wa'idu bima fati khazain al-ard hatta wudi'at bi yadi." Aku diberi seluruh kunci-kunci dari pendaman bumi, apakah itu berupa musim kemarau yang tidak membawa kerusakan tapi membawa keuntungan, musim hujan yang membawa keuntungan, penanaman padi atau tanaman yang selalu berhasil, tambang-tambang yang mudah dimunculkan. Semua apa yang ada di bumi ini sudah diberikan kunci-kunci keberkahannya kepada Nabi Muhammad dan di tangan beliau. Hatta wudhi afri, jadi ditaruhkan seluruh kunci-kunci pendaman bumi di tangan Nabi Muhammad SAW. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat membuka kemakmuran dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat. Karena Rasul sudah bersabda, Allahumma fi ana basi wa Allahu yu'ti. Allah yang Maha memberi, aku yang membagi-bagikannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah sudah serahkan kunci-kunci keberkahan kehidupan ini beserta rezeki, kemudahan dan lain sebagainya. Tinggallah kita ingin mencapainya dengan mengikuti tuntunan semangat ini, makin barakah hidup kita, banyak orang merangkong, makmur dan kaya tanpa mengikuti sunnah. Nanti akhirnya lihat nanti hari kedepannya, apakah kekayaannya berarti atau sekarang dia dimuliakan, dicintai, terpuji, 1-2 tahun dia dicela oleh semua orang, atau saat ini dia dalam kemuliaan, sebentar lagi dalam kehinaan. Namun mereka yang berada di dalam tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ardha yarithuha ibadi as-salihun, bahwa bumi ini Allah berikan, Allah kuasakan pada hamba-hambanya yang saleh. Hadirin hadirat, para salih salihat sebagian di antara mereka melihat kehidupannya sederhana, dan mereka tidak menginginkannya. Nah, mereka tidak menginginkannya. Mereka yang menginginkannya untuk membantu para ulama, maka Allah berikan keluasan seluas-luasnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka mintalah kemampuan kepada yang memilikinya, dan buka kunci keberkahan kehidupan dunia ini pada yang telah diserahkan kuncinya oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Pertanyaanlah salawat dan salam kepada sang Nabi. Hari-hari kita akan dilimpahi keberkahan dan kemakmuran. Amin, amin, amin. Dunia wal-akhirah. Nanti hadirat yang dimuliakan Allah, munculnya musibah, munculnya kesulitan, munculnya bencana alam, munculnya fitnah, pembunuhan dan sebagainya ini, bagi orang yang mengerti ilmu hadis merupakan satu syarat akan ini untuk jadi nanti di akhir zaman banyak pembunuhan, banyak gempa bumi, banyak yang mengaku Nabi, banyak terjadi perpecahan, dan setelah itu diuji Qur'an, setelah itu Allah berubahkan kemakmuran karena umat ini berubah menjadi baik. Karena para sahabat bertanya Rasulullah, kami ingin tahu itu hari-hari di saat Qur'an, di saat Allah berubahkan harta seluas-luasnya dan kemakmuran kepada muslimin-muslimat itu, keadaan orang seperti apa saat itu? Rasulullah sejatuhnya tidak khairul lahum minat dunia wa ma fiha. Mereka lebih mencintai satu kali sujud dari dunia dan segala isinya. Untuk orang seperti itulah telah kemakmuran berlimpah. Semoga Allah memuliakan kita dengan rahasia keagungan sujud. Bencana alam kita sudah lihat berupa bumi dan lain sebagainya terus. Yang mengaku Nabi, yang pembunuhan dan lain sebagainya semua sudah terjadi di dalam itu semua sudah menandakan yang semua disebut Nabi itu sudah terjadi di dalam satu lagi kemakmuran yang akan muncul. Ku bersumpah demi hadis mulia sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang sahih Bukhari itu 5 atau 6 tahun ke datang kita akan melihat kemakmuran bagi muslimin jauh dari baris perang. Panjang umurnya sampai 5-6 tahun ke depan akan lihat bagaimana limpahan kemakmuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janji Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi la yadhillu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sekarang ada orang yang menangis tsunami sedih karena kesulitan, karena masalah, karena lain sebagainya. Lihat 5-6 tahun yang akan datang dan lihat kemakmuran Allah tumpahkan katakan oleh para mufassir kita di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemakmuran kepada orang-orang muslimin sampai semua orang mengarah kepada muslimin dan para salihin karena mereka beri kemakmuran. Para muslim mengadakan usaha berhasil, bikin perkebunan berhasil, peternakan berhasil, apa berhasil, semua berhasil. Orang-orang yang musuhi Islam usahanya dirusak oleh Allah, tanamannya dirusak, ternaknya terkena wabah, terus dihujani oleh Allah kesulitan sehingga orang-orang lari kepada muslimin dan lari kepada salihin karena kemakmuran di tangan salihin. Hadirin-hadirat, ucapan itu seakan-akan angan-angan bagi kita sekarang, tapi kalian dengar ucapan ini 5-6 tahun ke depan buktikan ucapan ini muncul 5-6 tahun yang lalu aku mendengar ucapan ini dan terjadi dan itu pasti terjadi karena bukan ucapan saya yang disayangkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hati najran yang dimuliakan Allah. Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengetahui bahwa umatnya selalu sering berada dalam kesedihan, sering berada di dalam masalah, sering berada dalam himpitan kehidupan di dalam kehidupan dunianya. Maka saya mengajarkan hati mulia ini yaitu doa yang diajarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa ya Allah berlindung kepadamu dari gundah dan sedih. Manusia kecil tentunya tidak hilang dari gundah, tapi kalau gundah dan sedih itu terus menyiksanya, hancurlah hidupnya, tidak terasa kenikmatannya dan semakin berat cobaannya. Padahal kalau yang tidak gundah dan tidak sedih, maka niscaya kenikmatannya terasa walaupun ada 1-2 musibah yang terasa dalam kenikmatan. Yang mulai dalam cobaan, dia akan merasa tenang dan bersabar karena hatinya damai dan tenang. Jadi kalau sudah gundah dan sedih muncul dalam kenikmatan atau dalam musibah, tetap kita seperti di dalam neraka kehidupan. Sang Nabi mengetahui itu. Bagaimana mengobatinya? Maka berlindunglah kepada yang sangat maha menenangkan jiwa. Saya berlindung menyaudzubillah minasyaitonir rajim wa minal ajzi wal kasal, dan daripada tubuh yang lemah atau iman yang lemah atau semangat yang lemah atau kehidupan yang lemah, wal kasal dan malas. Aku waktu ada untuk melakukan hal-hal yang mulia, malas. Mau silaturahmi bisa, malas. menasihati orang, tinggal buka handphonenya, sms semua orang sudah sholat asar belum, sudah sholat maghrib belum, berapa ada sms dibagikan. Padahal itu mulia dan luhur, itu mewakili zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sholat tahajud, kalau sholat subuh sms mana sudah bangun subuh belum, sudah bangun tahajud belum, itu mulia. Zaman sekarang masuk ke SMS sana sini, jadi kalau yang menyebarkan SMS ini bakal 10 SMS dapat keberkahan, yang tidak menyebarkan dapat kehinaan. Jangan percaya SMS seperti itu, karena takdir Allah bukan dari SMS. Hadirin-hadirat, dari rezeki dan kesulitan bukan dari SMS, demi Allah, dari Rabbul Alamin. Hadirat yang dimuliakan Allah, bisa sebarkan dakwah sama Nabi lewat handphone kita itu, jadikan handphone itu saksi nanti di umur kiamat kalau kita memakainya dalam kehidupan. Hadirat yang dimuliakan Allah di umur kiamat berapa? Ditemukan daripada hadis ini dan juga hadis luar biasa, wajudi wajudul, dan dari sifat penakut. Penakut ini bisa takut kepada musibah, bisa takut kepada manusia, bisa takut kepada makhluk gaib, bisa takut. Sebagian orang mengadukan pada saya mau sholat tahajud takut. Takut kenapa? Justru kalau maksiat setan banyak yang berbukti, kalau tahajud tidak ada setan melukai. Akhirat yang dimuliakan Allah, kalau zikir tengah malam tahajud, malaikat menjagamu, Allah menurunkan para malaikat menjaga kita. Jangankan setan mengganggu, mendekat pun tidak bisa. Asalnya ikhlas lillahi ta'ala, mau dekat kepada Allah, mau jalan dengan sunnah Nabi. Jangankan mengganggu, mendekat pun tidak bisa setan. Kalau dalam maksiat banyak setannya, kalau dalam tahajud tidak ada setan yang mendekat, cuma setan bisa mengganggu kita. Kamu bangun di tempat itu nanti hilang wujud ini. Tidak pernah akan terjadi. Buktikan ucapan saya, selama niatmu luhur, niatmu bangun ini dekat kepada Allah, tidak satu jin dan setan pun yang mampu mendekat. Maka hal ini bisa mengganggu kita dari kemuliaan. Masalah itu tidak berani. Tunggu pemandu mau hadirin hadirat dengan suci dan luhur, dan dari terus takut ini banyak. Bagaimana saya sebutkan takut dari makhluk gaib, takut pada manusia, kadang-kadang takut pada manusia tidak berani berbuat baik. Di hati harus begini, bukan berarti kita memberani itu adalah orang yang kasar atau orang yang bengis, bukan. Rasul orang yang paling ramah, tapi orang yang paling memberani, memberani lebih ramah. Justru orang yang ramah tapi memberani jauh lebih takut dari orang yang bengis walaupun dia memberani. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga takut akan datang musibah. Kalau aku banyak beribadah nanti datang cobaan. Kalau aku dekat dengan Allah, bila hakul Allah dan minta, kalau Allah cinta pada hambanya nanti diuji. Diuji dengan apa dulu? Bisa diuji dengan kenikmatan, bisa diuji dengan keluhuran dan kemakmuran. Dan ujian Allah itu datang satu untuk membuka kenikmatan beribu-ribu sesudahnya. Hadirin-hadirat, lantas kita berpikir, itu sudah tersuruh saja orang yang paling takwa banyak musibahnya. Alam semesta tunduk pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu dipanggil dan batu datang, pohon dipanggil, pohon datang. Beliau di suatu siang hari diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Al-Imam Qadhi rahimahullah, dalam salah satu riwayat Rasul ini buang air kecil dan tidak menemukan tempat yang bersembunyi di padang pasir. Makanya sebenarnya tidak ada tempat di Rasulullah yang bersembunyi. Sebenarnya kau lihat semua batu besar dan pohon sekitar sini, katakan Rasulullah memanggilmu. Maka dia datang kepada pohon-pohon yang ada Rasulullah, dia dibuki. Pohon itu pun keluar dengan mengeluarkan akarnya mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dua batu yang besar-besar membelah bumi menutupi sang Nabi bagaikan benteng. Tunduk alam semesta pada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, bulan tujuh pun dipanggil datang, disuruh terbelah-terbelah. Demikianlah orang yang sangat dimuliakan Allah. Dan ujian satu dua tentunya kenikmatannya jauh lebih besar dari ujiannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Demikian berhikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai Allah makin dicintai, makin dinikmatkan. Oh, tidak ingin diambil sedih. Jika sedih Allah beri kemudahan. Kalau tidak Allah beri dia kesedihan, menjadikan kesedihannya membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipermudah hidupnya supaya tidak sulit ibadah kepada Allah. Karena dia mencintai Allah. Jangan Allah yang mengeluh. Minat lagi walbesar, minat judi walbukul daripada perasaan takut dan dari perasaan pikir. Kadang-kadang orang itu berbeda, ya. Orang kalian mempunyai harta yang banyak, tapi semakin banyak hartanya semakin sulit mengeluarkannya. Kalau uangnya punya 100 ribu, ya berat ya keluarkan 1 ribu. Tapi kalau uangnya 1 juta, 10 ribu masih ringan. Kalau 10 juta, 100 ribu, pikir dulu. Kalau 1 miliar, 1 juta, pikir dulu. Dan begitu hati anda semakin luas kenikmatan, bisa membuat orang semakin pikir. Dan nanti hadirat yang seperti ini yang dirisaukan. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada sang nabi untuk tidak terlalu berbuat seluas-luasnya. Ada orang yang punya uangnya 100 ribu, diberikan saja kepada semua orang yang meminta. Akhirnya imannya yang lemah, esok datang kebutuhannya. Dia berkata, mana ini Allah? Aku dermawan ke Allah tidak memberi rezeki. Sungguh harus seperti ini. Awalnya dia bersifat dermawan, akhirnya dia ingin memperbudak Allah dengan keinginannya. Hati-hati dengan yang seperti ini. Maka berikhlaslah dengan apa adanya yang ada pada kita, sedekahkan semampunya keluar daripada kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Minat junni wal kubul meminat haji wal kesel junni wal kubul meminat Omikrol berjenis Omikrol ada omkar lebihan dan daripada tumpukan utang yang banyak. Banyak yang punya usaha utangnya banyak tapi berjalan. Masuk hutang, saya lagi masuk hutang, selesai lagi. Tapi ada orang yang terjebak hutang lagi, hutang, terus hutang. Ini yang disebut lomak, tumpukan hutang. Rasul tahu itu sangat menyulitkan umatnya. Bagaimana caranya minta kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan kehidupannya. Wakah berlian ditindas, penindasan oleh orang-orang lain, maka ditindas oleh siapa saja, oleh kerabatkah, oleh kasihkah, oleh temankah, oleh siapapun, maka hal itu bisa terhindar. Bagaimana caranya ini bisa bebas dari kesedihan, bebas dari kebutuhan, bebas dari semua yang saya sebutkan ini? Bagaimana caranya? Perbanyaklah kemuliaan sang pengelola mandalami yang mengajarkan kita rumah ini untuk menyingkirkan hal-hal seperti ini. Orang yang mengamalkan ini ada di dalam Wibdul Lawib Al-Imam Majadul Islam Barakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Fadad alaihi rahmatullah, baca setiap pagi, setiap sore. Maka Allah SWT akan memperbudak hari-harinya. Jika ada kegundahan, jika ada kesedihan, tidak sebesar daripada dia yang tidak membacanya. Jika ada hutang, jika ada penindasan atau lainnya, akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, itu kita bahagia, tenang dan damai dari tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yurham, barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dirisaukan dia tidak mendapatkan kasih sayang Ilahi." Jadi semakin kita bengis kepada orang lain, hati-hati takdir Allah semakin bengis kepada kita. Maka semakin kita berlemah lembut kepada orang lain, Sang Maha Pengasih dan Penyayang makin berlemah lembut kepada kita. Lembutlah kepada orang semampunya, dan berusaha orang yang berbuat jahat kepada kita doakan dia agar diberi hidayah. Karena banyak dari teman dan saudara kita itu berbuat kemungkaran karena dijebak oleh syaitan. Hatinya tidak mau, hatinya ingin baik. Mungkin dia melihat kalian hadir ke majlis, hatinya terpanggil. Kalau dia sedang dalam keadaan dia mungkar dalam dosa, dia lihat, dan dia seperti orang ini, aku ingin seperti dia hadir ke majlis. Tapi dikalahkan oleh kekuatan setannya. Nanti aja lain waktu. Hal seperti ini hadirin-hadirin yang berkasih hati, hidayah ada di hatinya, tapi dia dikalahkan oleh kekuatan setannya. Maka perlu dikasih hati, disuruh dengan kelembutan dan diajak kepada keluhuran koalisi perjuangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hari-hari kita, bukan nanti harus dari semua, namun jadilah penyeru di jalan keluhuran, di rumah, di tetangga, di pekerjaan, di sekolahan, kenalkan begitu bagi yang lain pada ayah bunda. Kenapa ayah ibu saya selalu kasar sama saya? Kalau kau berlemah kepadanya sekali, dua kali, tiga kali, seminggu, dua minggu, belum satu bulan kau berlemah lembut pada ayah ibumu, kau akan jadi orang kesayangannya. Dan kau tidak akan dirasakan di perasaanmu dari ibumu, jadi anak yang dibanggakan. Apakah sangat malu pada ayah bundanya? Semua orang, hampir semua orang yang bengis kepada orang seseorang lainnya, jika dia makhluk bukti, maka dia akan berubah menjadi baik. Hadir-hadir dan mudah Allah. Kenapa? Karena pedang akhlak dan budi pekar itu adalah pedang cahaya. Kalau pedang besi hanya merenggut dan merobek, dada bisa merobek, jiwa bisa merobek, jatuh, membunuh paling banyak dan sering dari itu. Tapi pedang cahaya itu menembus sembari merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut penuh cahaya, membuat orang yang pengis menjadi orang yang sangat sering menangis, membuat orang yang selalu berbuat jahat menjadi orang yang selalu berbuat baik, membuat musuh terjahat menjadi teman tersedia. Itulah pedang cahaya akhlak Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian banyak saya sebutkan satu persatu. Riwayat Sahih Bukhari dan lainnya, orang yang berkata kepada Rasul, tidak ada orang yang lebih benci dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah kena akhlak dunia, berubah menjadi orang yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin-hadirat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita, juga kepada guru-guru mulia kita, Nabi Muhammad dan Nabi Putih Muhammad bagi Allah, Syekh Muhammad Abdullah, Nabi Ibrahim Haiti, Pak Ibrahim dan Pak Ramin Hajmai. Semoga dipanjangkan usia mereka yang berada, dan juga semoga Allah SWT memuliakan dan mengabulkan hajatnya dan kita semua yang hadir. Kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah rahasia keagungan doa Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi min al-hammi wal 'ajzi wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal kubur wa na'udzubika min dhalali al-dain wa qahri al-rijal. Wahai Allah, jauhkanlah dari kami kegundahan dan kesedihan. Kami berlindung kepada-Mu dari gundah dan sedih. Kami berlindung kepada-Mu daripada sifat takut dan sifat kikir. Kami berlindung kepada-Mu daripada impingan hutan dan juga dari penindasan. Kami berlindung kepada-Mu dari segala musibah. Wahai yang maha menyingkap musibah menjadi rahmat. Wahai yang maha menggantikan kesulitan dengan kemudahan. Wahai yang maha menerbitkan matahari dari kegelapan malam, terbitkan rahmat dan pengampunan dan kebahagiaan pada hari-hari kami yang tiada pernah terbenam sampai kami berjumpa dengan di hari perjumpaan. Wahai yang maha memanggil setiap hamba yang menuju kedekatan dan ridha-Nya, lebih-lebih pastikan siang dan malam kami dilewati dalam keluhuran, perbaiki keadaan kami yang masih dalam kehinaan, angkat menuju keluhuran yang dalam keluhuran, tampakkan dalam keluhurannya. Ya Rahman Ya Rahim, kumpulkan kami dalam cahaya keluhuran dunia yang akhirat, muliakan kami dengan kemuliaan di dinas jawabat mustaqim sirat al-ladina ma'amta alaihim khair maghubi alaihim waladhalim. Amin Ya Rahman Ya Rahim. Wahai yang maha duga dan maha abadi, wahai pencipta alam semesta dari tiada, wahai yang maha menjadikan seluruh alam semesta ini tetap bertahan selama masih ada yang memanggil namamu, la tahumus sa'ah hatta la yukhalil ardi Allah Allah, wa la tahumus sa'ah ala rajulin yaqulu Allah Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada yang memanggil nama Allah Allah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang berkata Allah Allah, maka kiamat tiada akan menimpanya. Maka sembah nama yang maha luhur, yang dengan menyerunya tersingkaplah dan terjauhkanlah musibah. Kalau hari kiamat yang merupakan kehancuran alam semesta saja tertahan karena orang yang berzikir Allah Allah, lebih-lebih lagi musibah yang kecil dalam kehidupan kita akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqbul jami'an ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.